Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah وَمَنْ يُقْبُلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ وَهْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَ بَعْدَهُ اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita insyaallah melanjutkan apa yang kita bicarakan dari pembahasan risalah yang singkat, risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, Al-Qawaidul Arba, kaidah-kaidah yang empat atau empat kaidah dalam rangka untuk memahami hakikat at-tauhidu wasyirku, perkara yang paling mendasar di dalam agama kita yang tidak akan ada nilainya seluruh amalan kita kecuali tegak di atas sikap tauhid dan bersihnya dari segala macam perbuatan asyirku billah. Kita telah melalui beberapa poin pembahasan yang beliau sampaikan. Yang pertama, kalimat-kalimat muqaddimah yang beliau bawakan kepada kita, yang beliau mengawali risalahnya dengan tasmiyah, ini bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau menyampaikan beberapa kalimat doa untuk kita semuanya. Doa agar kita menjadi para wali-wali Allah yang selalu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan Allah di dunia dan di akhiratnya. Doa untuk kita selalu menjadi orang-orang yang hidupnya penuh dengan barokah, sehingga seluruh kehidupan kita dalam kebaikan dan doa agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan hidup dengan mewujudkan sikap selalu mensyukuri setiap nikmat Allah, bisa bersabar terhadap setiap ujian dan musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa beristighfar memohon ampunan kepada Allah ketika terjerumus dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Apabila orang menghias hidupnya dengan perkara-perkara itu, sungguh dia telah memiliki pilar-pilar kebahagiaan dalam kehidupannya. Karena kehidupan kita tidak akan pernah kosong dari tiga perkara tersebut, yaitu nikmat yang kita terima dari Allah, ujian yang pasti akan kita alami, dan ketergelinciran dalam kehidupan karena anak Adam tidak mungkin mereka atau tidaklah maksum, tidak pernah terjerumus dalam perbuatan maksiat, akan tapi menjadi bagian kehidupan anak Adam adalah banyak melakukan kesalahan. Kemudian beliau telah memberikan mukadimah pula tentang hakikat milah Ibrahim, yang milah ini adalah milah tauhid, penegakan kalimat tauhid la ilaha illallah, yang tidaklah dikatakan tauhid kecuali mengumpulkan dua perkara, an-nafyu wal isbat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai tauladan dalam mewujudkan tauhid sehingga dikenal dengan Imamul Muwahhidin, dan diangkatnya Nabiullah Ibrahim berkaitan dengan klaim pengakuan beberapa kaum yang Allah Subhanahu wa taala melepaskan diri Nabiullah Ibrahim dari mereka semuanya, karena semua yang mengklaim sebagai pewaris dan bernasab kepada Nabiullah Ibrahim adalah orang-orang musyrik, Yahudi, Nasrani, musyrikin. Dan Allah menegaskan tentang diri Ibrahim adalah hanifan musliman. Kemudian ikhwati billah, Allah Subhanahu wa taala pula telah menjelaskan kepada kita tentang arti pentingnya tauhid, yang beliau memberikan penegasan bahwasanya kita yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam rangka untuk mewujudkan ibadah, dan ibadah secara bahasa adalah at-tadallul wal khudu', sikap, adanya sikap ketundukan at-tadallul, sikap menghinakan diri, wal khudu', dan sikap penuh ketundukan, ma'al mahabbah wa ta'zim, disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Inilah hakikat penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hakikat penghambaan adalah terwujudnya rasa at-tadallul. Dia betul-betul merasa hina, rendah, dan tidak ada apa-apanya di hadapan al-ma'bud, sehingga memiliki rasa iftiqar, ketergantungan yang mutlak kepada al-ma'bud. Oleh karena itulah ikhwan, penyakit yang paling bertentangan dengan sifat ubudiyah seorang hamba adalah al-kibr, sombong. Karena al-kibr, istikbar, ya dia merasa besar, sedangkan dia adalah hina dan rendah. Tapi dia dengan sifat kibirnya, dia merasa besar, sehingga dia muncul rasa keangkuhan, dan tidak adanya rasa pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sombong. Sehingga kesombongan ini yang mengantarkan dia tidak melakukan ibadah atau tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, innal ladhina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang mereka sombong dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka merasa dirinya besar, tinggi, hebat. Orang yang demikian dia akan menjauh dari mewujudkan ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi katakan, "Layyad khulal jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzaratin min kibrin." Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada kesombongan walaupun hanya sebesar biji sawi, sebesar debu. Karena kesombongan ini sifat yang akan menjadikan seorang hamba merasa tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya, karena keangkuhannya, karena dia merasa besar. Hanya orang-orang yang mereka merasa hina di hadapan Allah yang mereka akan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ikhwan, Allah katakan, "Kalla innal insana layatgha." Benar-benar ketahuilah, benar-benar manusia ini mereka bersikap togho, melampaui batas. Ini melampaui batas dari batas-batas seorang hamba yang seharusnya dia tunduk dan patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak mewujudkan perkara tersebut. Sebabnya apa? Atau kenapa dia bersikap togho melampaui batas? Ayat berikutnya bagaimana ikhwan? Ar-ra'ahus taghna, karena dia melihat dirinya orang yang kaya, melihat dirinya serba cukup. Orang kalau sudah merasa cukup, ngapain? Dia enggak merasa butuh. Maka orang-orang yang mereka terkena penyakit merasa tidak membutuhkan, bahkan tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya karena dia merasa telah bisa mencukupi segala-galanya dalam kehidupannya. Mereka adalah orang-orang yang jauh dari mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa kepada Allah, "Allahumma ahyini miskinan wa amitsni miskinan wa hsyurni fi zumratil masakin." Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai seorang yang miskin, matikanlah aku sebagai orang yang miskin, dan kumpulkan aku bersama dengan kelompok orang-orang yang miskin. Hadis ini ikhwan, kata para ulama, di antara hadis yang sering banyak disalahfahami oleh kaum muslimin. Hadis ini tidak bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah menjadi orang miskin yang tidak berharta. Bahkan di antara doa Nabi adalah berlindung dari kemiskinan. Tetapi yang dimaksudkan dengan doa ini, Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar senantiasa memiliki jiwa sebagaimana jiwanya orang-orang miskin yang tawadhu dan merasa butuh. Yang senantiasa tawadhu dan merasa butuh, sehingga tidak terjangkiti penyakit sombong, sehingga dia angkuh kepada manusia dan bahkan sombong kepada Allah dengan tidak mau tunduk dan patuh dan tidak merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi hamba atau menjadi orang yang jauh dari mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, minta maaf, biasanya orang-orang yang mereka rajin beribadah kepada Allah, ke masjid, tunduk, patuh, kemudian merasa butuh membaca Quran, merasa butuh salat jamaah, dia merasa ini dia rajin melakukan berbagai macam amal ibadah, biasanya rata-rata kelas menengah ke bawah atau menengah ke atas. Nah, ikhwan, di semua masjid rata-rata lah, bukan kasus khusus, akan tapi rata-rata keumuman. Keumuman yang ada, yang banyak mereka datang ke masjid, rajin beribadah kepada Allah SWT, banyak-banyak berdoa kepada Allah, rata-rata adalah orang-orang miskin, menengah ke bawah. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada orang-orang kaya, pejabat tinggi yang mereka perhatian dengan ibadah. Akan tapi keumuman manusia ketika dia telah merasa dirinya kaya, dia cukup, banyak hartanya, enggak membutuhkan orang lain, tinggi jabatannya, maka menjadi orang yang kemudian paling jauh dari masjid, paling jauh dari kesibukan membutuhkan Allah, berdoa, membaca Quran, berzikir, sehingga mereka ini bersikap melampaui batas. Maka doa Rasulullah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan beliau di antara orang-orang miskin, ini orang yang jiwanya adalah tawadhu dan merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya manusia adalah hamba yang mutlak membutuhkan Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian semuanya adalah hamba yang fakir, yang mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Qul bila rahimani wa rahimakumullah. Dan ibadah secara istilah sebagaimana dikatakan para ulama, ini ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yiradah minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah sebuah kalimat, nama yang menghimpun semua perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Yang nampak atau yang tidak nampak, itulah ibadah. Dengan demikian, kalau kita ini tercipta dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya bagaimana kita mewujudkan 24 jam sepanjang kehidupan kita sampai kita nanti menghadap Allah. Seluruh waktu kita bagaimana dalam rangka untuk mewujudkan segala perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana menjadikan 24 jam waktu yang kita miliki dalam rangka mewujudkan semua perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah dengan menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, menjauhi larangan-larangan yang Allah larang, tidak terjerumus, tidak melakukan perbuatan maksiat kepada Allah SWT. Ini adalah yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan kita, kita menjadi para hamba-hamba Allah SWT. Dan telah beliau jelaskan bahwa ibadah kita yang totalitas kita ini dalam rangka untuk mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita fahami bahwa seluruh ketaatan kita kepada Allah ini harus benar-benar tegak di atas dasar tauhid, di mana totalitas ibadah kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan syirik, karena apabila kita telah mewujudkan ketaatan-ketaatan kepada Allah yang banyak, amalan-amalan yang banyak, kemudian kita melakukan perbuatan kesyirikan, maka seluruh kebaikan-kebaikan kita menjadi muspro, tidak ada gunanya, hancur. Kita tidak bisa mendapatkan faedah apapun dari kebaikan telah kita lakukan. Karena syirik ibaratnya adalah nuklir, gunung, kebaikan. Berapapun banyaknya kebaikan yang kita kumpulkan, apabila kita melakukan perbuatan syirik, maka akan hancur seluruh kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Sebagaimana beliau telah terangkan, tidaklah akan teranggap segala macam ibadah kita apabila tercampur dengan syirik, sebagaimana tidak teranggapnya salat apabila dia tidak memiliki wudu. Betapapun baiknya salat seseorang, apabila dia tidak sertai dengan wudu, tidak diawali dengan wudu, maka salatnya rusak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana betapapun banyaknya ibadah yang kita lakukan, tapi kalau kita musyrik, menyekutukan Allah, maka seluruh kebaikan kita tidak dianggap sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka memahami tauhid dan hakikat syirik ini, maka beliau mengajarkan kepada kita tentang 4 kaidah yang perlu kita fahami, yang mudah-mudahan akan menambah kefahaman kita tentang hakikat bagaimana kita mewujudkan tauhid dan bagaimana kita memahami hakikat syirik yang banyak sekali di antara kaum muslimin yang tidak memahami perkara ini, sehingga banyak kaum muslimin yang terjerumus dalam berbagai macam amal-amal kesyirikan dan mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang tenggelam dalam berbagai macam amal kesyirikan. Yang pertama, kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama, al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama. Anta'lama, perlu Anda ketahui, annal kuffara alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlu Anda ketahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaan orang-orang kafir ini? Mereka ini yuqirruna bi annallaha wal khaliqul mudabbir. Mereka ini adalah orang-orang yang menetapkan atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha pencipta dan yang mengurusi segala alam jagat raya. Wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam, akan tapi walaupun demikian keyakinan mereka yang seperti itu tidaklah memasukkan, tidaklah menjadikan mereka sebagai seorang muslim. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini beliau ingin mengajarkan kepada kita tentang hakikat seseorang dikatakan muwahid. Kapan seorang itu dikatakan ahli tauhid, orang yang telah bertauhid? Dan beliau memberikan contoh dan beliau memberikan gambaran orang-orang musyrik yang diperangi Rasulullah SAW, bagaimana kondisi mereka itu. Yang pertama, ikhwan, hakikat tauhid. Orang tidak dikatakan bertauhid kecuali telah mewujudkan tauhid yang tiga. Kecuali telah mewujudkan tauhid yang tiga. Atau sungguhnya ulama juga menerangkan ada yang mengatakan mewujudkan tauhid yang dua. Tetapi bagian dua dan tiga ini sama. Tiga itu maksudnya ada istilah tauhid rububiyah, ada tau ada istilah tauhid uluhiyah, ada istilah tauhid al-asma wa sifat. Atau kalau diringkas, tauhid rububiyah dan asma wa sifat ini sesungguhnya satu. Karena tauhid ini, kedua tauhid ini berbicara tentang diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tauhidul uluhiyah. Sehingga ulama ada yang menyebutkan tauhid itu tiga dengan istilah tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ada yang menyebutkan dua dengan istilah tauhidul ilmi al-i'tiqadi. Tauhid yang berkaitan dengan ilmu dan keyakinan. Tauhid yang berkaitan dengan ilmu dan keyakinan. Yang kedua, at-tauhidut talabi. Ini tauhid yang berkaitan dengan tuntutan. Tauhid yang berkaitan dengan keyakinan, ilmu dan keyakinan, maksudnya adalah keyakinan-keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini meliputi tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Yaitu apa yang harus kita yakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tauhidut talabi wal qasd, tauhid yang menjadi tuntutan dan tujuan. Ini adalah tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah. Tauhid dalam bentuk tuntutan seorang hamba untuk mewujudkan totalitas amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak dikatakan bertauhid ikhwani fillah kecuali mewujudkan tauhid yang tiga atau yang dua tadi. Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seorang hamba terhadap Allah. Yang kedua, amal-amal yang harus diwujudkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama berkaitan dengan ilmu, yang kedua berkaitan dengan amal. Yang pertama berkaitan dengan ilmu kita, yaitu kepengetahuan dan keyakinan kita tentang siapa itu Allah. Yang kedua berkaitan dengan tuntutan amal yang harus kita wujudkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para ulama perlu menjelaskan hakikat tauhid, mewujudkan tauhid yang tiga ini atau yang dua tadi ikhwan? Karena ada orang-orang yang mereka ini baru mewujudkan tauhid yang pertama, kemudian dia sudah merasa dan dia telah menyangka dirinya telah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa peduli dengan tauhid yang kedua, apa yang harusnya dia perbuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di negeri kita. Sila yang pertama apa ikhwan? Berketuhanan yang Maha Esa. Apa maksudnya berketuhanan yang Maha Esa di sini? Apa maksudnya berketuhanan yang Maha Esa? Kalau terjemahnya menurut Islam, kalau ditafsirkan menurut keyakinan Islam, artinya berketuhanan yang Maha Esa itu satu. Dia harus punya keyakinan yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Dia harus punya keyakinan yang benar tentang siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia harus mewujudkan amal-amal ibadah totalitas kepada Allah. Ini baru dikatakan orang yang berketuhanan yang Maha Esa. Tetapi kalau ditafsirkan secara umum, apa yang menjadi pemahaman masyarakat negeri kita, Ya pokoknya kalau sudah berkeyakinan Tuhan itu hanya satu, maka itu adalah dikatakan orang yang telah berketuanan yang maksa, bahkan melebarnya kemudian sembarang kalir, pokoknya punya keyakinan tentang Tuhan, itu dianggap sudah berketuanan yang maksa. Sehingga sudah seakan-akan sudah enggak bermakna lagi tentang kalimat yang pertama ini. Nah sekarang kita mengerucut kepada kaum muslimin, ikhwan. Di antara kaum muslimin, ada yang mereka sudah merasa bertauhid. Yang penting telah berkeyakinan Allah itu satu, tidak dua, tidak tiga. Maka kalau sudah punya keyakinan seperti ini, maka dia telah menjadi ahli tauhid. Apapun perbuatan yang dia lakukan, apakah dia itu tiap hari ke kuburan minta-minta kepada kubur, apa dia sesajen ke Gunung Merapi, apa dia selalu larungan ke pantai selatan, apa dia selalu ke dukun, itu enggak ada urusan. Ini tidak mengurangi nilai tauhid. Tauhid itu yang penting sudah berkeyakinan tentang Allah satu-satunya, itulah ahli tauhid. Sudah bertauhid, maka dia kemudian tidak peduli dengan amal apapun yang dia lakukan. Khotibillah, maka beliau mengajarkan kepada kita bahwa orang tidak dikatakan bertauhid kecuali mewujudkan tiga perkara tauhid ini. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma sifat atau dua tauhid tadi, tauhid yang berkaitan dengan keyakinan dia tentang Allah, dan tauhid yang berkaitan dengan perbuatan dia kepada Allah. Maka beliau bawakan contoh masyarakat kafir musyrik, yaitu masyarakat Quraisy, yang mereka diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui bagaimana kondisi masyarakat jahiliyah supaya kita betul-betul bisa memahami tentang hakikat tauhid yang dituntut dalam agama kita. Yang pertama, masyarakat musyrik kafir jahiliyah yang diperangi Rasulullah SAW itu bukanlah orang-orang yang kita kenal di negeri kita sebagai orang-orang PKI. Orang yang tidak punya keyakinan tentang Allah, orang ateis, orang yang tidak percaya kepada Allah, kafir, tidak yakin dengan Allah. Bukan seperti itu. Tetapi masyarakat Quraisy adalah masyarakat yang mereka itu bahkan punya keyakinan tentang Allah, keyakinan-keyakinan yang luar biasa. Keyakinan-keyakinan yang boleh jadi Anda kalah keyakinannya dengan mereka berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada pada mereka, ikhwat? Orang-orang kafir Quraisy mereka tahu siapa itu Allah. Dan mereka berkeyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim di antaranya menjelaskan tentang keyakinan-keyakinan orang kafir Quraisy ini. Bagaimana keyakinan-keyakinan mereka tentang Allah? Di antaranya adalah ayat yang dibawakan oleh beliau dalam pembahasan tadi. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa sih yang mendatangkan rezeki dari langit dan bumi kepada kalian? Siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian? Rezeki dari langit dan dari bumi? Ammay yamliku sam'a wal absara? Siapa sih yang kuasa untuk menciptakan pendengaran dan penglihatan? Kemudian Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa may yukhrijul mayyit minal hayyi, siapa pula yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra, dan siapa pula yang mengurus seluruh urusan alam jagat raya, alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang keyakinan orang Quraisy kalau ditanya seperti itu, fasayaqulunallah, mereka pasti akan mengatakan itu semuanya yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Alias bahwa mereka adalah orang-orang yang punya keyakinan tentang Allah berkaitan dengan Allah itu yang menjadi sumber rezeki, yang memberikan rezeki kepada para makhluk adalah Allah, yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah, yang memelihara seluruh alam semesta ini adalah Allah. Ini adalah keyakinan-keyakinan yang ada pada mereka. Dalam ayat yang lainnya Allah katakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Kalau Anda tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah. Yaqulunallah. Ini diantara contoh dari banyak ayat yang bicara tentang keyakinan orang-orang Quraisy, yang mereka ini adalah orang-orang yang sangat mengenal Allah. Ketika Abraha akan menghancurkan Ka'bah, membawa pasukan bergajah, Abdul Muthalib sebagai tokoh masyarakat Quraisy melihat tidak akan mampu menghadapi pasukan ini, maka Abdul Muthalib memerintahkan agar orang-orang Quraisy mereka mencari pelindungan, pergi ke bukit-bukit. Kemudian ketika Abraha memanggil Abdul Muthalib, Abraha dibuat terkejut dengan ungkapan Abdul Muthalib. Apa yang dikatakan Abdul Muthalib? Kembalikan unta-unta kami yang dirampas oleh kalian, yang kalian rampas, karena kami, saya adalah Rabbul Ibil, saya adalah pemilik unta. Abraha tentu tercengang. Bagaimana orang ini, tempat suci yang mereka agungkan akan dihancurkan, kok urusan mereka hanya ngurusi kembalinya unta yang dirampas. Alangkah sangat remehnya. Di mana letak pengagungan mereka kepada Ka'bah yang harusnya mereka bela mati-matian. Tetapi ikhwan, Abdul Muthalib melakukan seperti ini bukan hanya karena dia menginginkan untanya dan tidak peduli dengan Ka'bahnya, bukan itu. Apa kata Abdul Muthalib, ikhwan, kami adalah pemilik unta, kalau Anda kalian akan menghancurkan Ka'bah, Ka'bah ini ada pemiliknya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana keyakinan mereka terhadap Allah. Bahkan mereka menyerahkan urusannya kembalinya kepada Allah yang memiliki Ka'bah, biar Allah yang urusan dengan mereka. Artinya mereka memiliki keyakinan yang sangat kuat tentang Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan sebagaimana telah kita terangkan kemarin, orang-orang Quraisy bukan hanya punya keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala, tetapi bahkan orang Quraisy juga memiliki amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka masyarakat yang memiliki amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, Di antaranya adalah contohnya adalah amalan haji, ibadah haji. Orang-orang Quraisy mereka melakukan haji tiap tahun. Bahkan talbiyah mereka itu mirip dengan talbiyah yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Ketika mereka tawaf, talbiyahnya apa? Labbaikallah, labbaikala syarikalak, illa syarikan huwalak. Labbaik, labbaikallahumma labbaik, labbaikala syarikalak. Seketika sampai kalimat ini, kata Nabi, qat, cukup, sampai situ aja. Tetapi mereka menambah, sebagaimana yang diajarkan oleh Amr bin Luhai al-Khuzai, yaitu illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma malak. Ya Allah, aku sambut seruanmu ya Allah, yang tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang engkau miliki dan engkau menguasai, sedangkan mereka tidak menguasaimu. Ikhwanifillah, mereka punya ibadah haji. Dan ibadah haji yang mereka lakukan adalah dia peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan dia kiai, dan ini dia tahu ini adalah warisan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan mereka dalam rangka mengagungkan tanah haram Ka'bah Baitullah, orang-orang luar yang mereka tidak merasa tidak mendapatkan pakaian halal, maka mereka lepaskan semua pakaiannya sehingga telanjang bulat. Mereka tawaf di Ka'bah. Mereka anggap itu sebagai bentuk pengagungan kepada yaitu Ka'bah, karena dia merasa pakaian yang mereka pakai adalah haram, tidak layak dia pakai untuk yaitu tawaf di Ka'bah yang harusnya dengan pakaian yang halal. Taqatibillah, ini satu. Yang kedua, mereka ini punya ibadah doa. Bahkan orang-orang musyrik pada saat-saat tertentu doanya itu betul-betul tulus, murni, hanya dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Orang-orang musyrik itu apabila mereka sedang berlayar di lautan, maka mereka saat dikepung ombak yang mengerikan, yang mereka tahu tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah, saat itulah mereka mengikhlaskan, memurnikan doanya hanya kepada Allah. Tetapi ketika mereka telah diselamatkan Allah ke daratan dalam kondisi aman, mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka memiliki amal doa yang sempat dia tuluskan, bahkan sempat dia murnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki doa, memiliki ibadah doa kepada Allah. Yang ketiga, mereka memiliki ibadah dalam bentuk mahabbah. Mereka punya kecintaan kepada Allah SWT. Mereka memiliki kecintaan kepada Allah SWT. Wa minan nasi mayyatakhidhu min dunillahi arbaban yuhibbunahum kahubbillah. Sebagian orang ada yang mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan, kemudian mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah. Sehingga mereka memiliki cinta kepada Allah dan mereka memiliki cinta kepada tandingan-tandingan yang mereka angkat sebagai syuraka, sebagai sekutu bagi Allah SWT. Umar ibn Khattab di zaman jahiliyah, dia pernah bernazar untuk iktikaf di Masjidil Haram. Sehingga ketika dia masuk Islam, dia katakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nadartu fil jahiliyah an a'taqifa lailatan fil masjidil haram. Ya Rasulullah, saya waktu jahiliyah pernah bernadar untuk iktikaf semalam di masjidil haram. Apa kata Nabi? Fa'ufi nadhrak. Silahkan Anda penuhi nadarmu ya Umar. Orang jahiliyah punya nadar kepada Allah SWT. Orang-orang jahiliyah ikhwan, mereka juga memiliki puasa. Pada tanggal 10 Asyura, Asyura, puasa Asyura, 10 apa ikhwan? Asyura, tanggal 10, Muharram. Aisyah, bagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya 10 Muharram yaitu Asyura ini adalah kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah, mereka berpuasa pada hari itu. Sehingga lihat mereka punya doa, mereka punya puasa, mereka punya haji, mereka punya nazar. Bahkan mereka adalah orang yang punya sifat kedermawanan, kebaikan dalam tuh kedermawanan. Seperti Ibnu Jud'an, diriwayatkan Ibnu Jud'an itu orang yang dikenal sangat dermawan. Kalau dia nyuguh tamu enggak tanggung-tanggung, tumpuan mangkoknya itu harus diraih dengan tangga karena duwurnya tumpuan mangkok yang menunjukkan beliau adalah orang yang super dermawan. Orang jahiliyah ikhwan mengenal toharoh, mengenal kesucian. Junub, apa itu junub ikhwan? Apa junub? Hah? Apa pak? Orang yang keluar, orang yang beradas besar yaitu keluar mani. Junub. Junub. Ikhwan, arti junub, apa sih junub itu artinya? Asalnya. Waljari bil jambi. Apa artinya? Waljari bil jambi. Apa artinya? Tetangga jauh. Tetangga jauh. Orang jahiliyah kalau junub dia menjauh dari Ka'bah karena dia tahu posisinya sedang dalam keadaan tidak toharoh, sedang tidak suci, atau dia haid menjauh dari Ka'bah, junub, sehingga mereka mengenal toharoh. Dengan demikian ikhwan, kita punya gambaran sekilas tentang masyarakat jahiliyah. Mereka itu punya keyakinan-keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menghidupkan, yang mematikan, yang menciptakan, yang mengurus alam jagat semesta, alam raya atau mengurus alam semesta ini. Allah, dan bahkan mereka memiliki amal-amal ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi toh sekalipun seperti itu, mereka menjadi muslim muwahid atau kafir musyrik, ikhwan. Hah? Bersama dengan keyakinan mereka tentang Allah, bersama dengan ibadah mereka kepada Allah, mereka statusnya muslim muwahid atau kafir musyrik. Hah? Kafir musyrik. Pertanyaannya sekarang, di mana letaknya mereka sudah berkeyakinan seperti itu, kok dikatakan kafir musyrik? Di mana letaknya? Hah? Di mana? Permasalahannya di mana? Kok mereka itu sudah punya keyakinan seperti itu, punya keyakinan, punya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kok tetap mereka dikatakan kafir musyrik? Di mana masalahnya, kawan? Di mana masalahnya? Permasalahannya di mana? Ilah. Maksudnya bagaimana? Di mana kira-kira, kawan? Jawabannya apa? Karena Ya, permasalahannya adalah mereka tidak memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun mereka telah punya keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka telah memiliki berbagai macam aneka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka kenapa tidak berubah statusnya menjadi muslim muwahhid? Karena mereka bersama dengan keyakinan dan ibadah yang mereka miliki itu, mereka tidak memurnikan totalitas ibadahnya itu hanya kepada Allah. Letaknya di sini. Oleh karena itulah, beliau ingin mengajarkan pendengar kaidah yang pertama ini, jangan sekedar tertipu dengan sudah berkeyakinan, oh saya sudah berkeyakinan tentang Allah, oh saya fasih mengucapkan lafaz Allah, oh saya bahkan juga sudah sholat, sudah puasa, sudah haji, sudah zakat, sudah sempurna melaksanakan rukun Islam, apalagi yang dituntut. Belum cukup dengan itu. Sampai Anda menjadikan totalitas ibadah Anda hanya kepada Allah, karena itu yang diinginkan oleh Allah dari penghambaan seorang manusia. Tidak dianggap ibadah kita kalau kita tidak tauhidkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka urusannya bukan sekedar saya sudah beribadah kepada Allah, tetapi urusannya adalah, sudahkah Anda mentauhidkan ibadah Anda kepada Allah, alias Anda menjadikan totalitas ibadah Anda hanya kepada Allah, dengan tidak mencampurkan syirik sedikit pun. Karena, kalau sampai Anda melakukan perbuatan syirik, maka enggak ada gunanya, dan Anda dianggap tidak beribadah kepada Allah, walaupun Anda punya ibadah kepada Allah yang banyak. Itu enggak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Kafirun. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Wahai orang kafir, kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Ini adalah penegasan Allah. Padahal mereka punya ibadah yang macam-macam kepada Allah, tetapi tidak dianggap oleh Allah mereka telah beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena mereka bersama dengan ibadah dia kepada Allah, mereka musyrik, mereka menyekutukan Allah, mereka masih mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah inginkan adalah tulusnya, murninya Anda dan kita dalam mempersembahkan ibadah kepada Allah. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, hanya milik Allah agama yang murni. Ini kaidah pertama yang secara singkat beliau ajarkan kepada kita. Tujuannya adalah menegaskan, orang tidak dikatakan bertauhid sampai mewujudkan tauhid yang tiga atau yang dua tadi. Itu tauhid yang berkaitan dengan keyakinan hamba tentang Allah, dan tauhid yang berkaitan dengan perbuatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau hanya bertauhid rububiyah, memiliki keyakinan-keyakinan yang benar tentang rububiyah Allah, itu belum dianggap bertauhid. Qotibillah, perlu juga kita tambahkan bahwa keyakinan makhluk tentang rububiyah Allah itu sesungguhnya keyakinan yang fitrah. Hampir tidak ada orang-orang yang musyrik kepada Allah dalam hal rububiyah ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimallah, iblis, makhluk yang terlaknat, masternya kesesatan, iblis adalah makhluk yang mengakui Allah atau yang berkeyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis berkaitan dengan upaya dia untuk menyesatkan anak Adam? Fabi izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah. Iblis mengakui tentang kemuliaan Allah, keagungan Allah. Ketika iblis ditanya oleh Allah, ya iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Kata iblis, khalaqtani minnar wa khalaqtau mintin. Ana khairun minhu, khalaqtani minnar wa khalaqtahu mintin. Ya Allah, saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Iblis mengakui Allah sebagai Al-Khaliq. Iblis mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Firaun, ikhwan. Firaun yang zahirnya dia mengatakan ana rabbukumul a'la ma'alimtu min ilahin ghairi, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Fir'aun mengatakan, saya ini adalah Rabbmu yang paling tinggi, saya ini adalah Tuhanmu yang paling tinggi, saya tidak melihat ada sembahan lain bagi kalian kecuali diriku. Ini sudah puncak-puncaknya pengakuan kedustaan Fir'aun tentang dirinya yang mengaku sebagai Rabb dan sesembahan. Tapi lihat ikhwan, bagaimana Allah memunculkan aslinya hatinya Fir'aun. Apa kata Allah? Wajahatu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwan. Fir'aun dan kawan-kawannya itu yang kelihatan menentang Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam, kata Allah, mereka itu zahirnya menentang seperti itu, wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwan, sesungguhnya hatinya itu berkeyakinan tentang benarnya apa yang didakwahkan Nabiullah Musa, benarnya tentang tauhid yang diajarkan Musa. Kenapa kok Fir'aun kelihatan menentang seperti itu? Karena zulman wa uluwan, kedzaliman dia dan keangkuhan dia. Kemudian dibuktikan tentang keadaan Fir'aun ketika dia tinggal teksaknya tenggelam di lautan, apa kata Fir'aun? Ini amantu, aku beriman, billati amanat bihi Bani Israel, aku beriman dengan sesembahannya Bani Israel, apa yang diimani Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang muslim. Anda kalau membaca ayat ini dan dipotong begitu saja, Anda akan berkesimpulan, oh Fir'aun mukmin dan muslim. Fir'aun mukmin dan muslim. Itu kalau Anda ingin berdalil dengan cara koboi, ngawur-ngawuran, penuh dengan kedustaan, suka motong-motong, suka khianat, Anda akan bisa membawakan kepada orang awam bahwasanya ya ini Fir'aun adalah mukmin dan muslim. Ayatnya ini bagaimana Fir'aun mengatakan mukmin dirinya dan muslim. Sebagaimana orang-orang liberal ketika dia mengatakan tentang Yahudi Nasrani dengan kita ini sama. Ayatnya ini dia bawakan ayat, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum wa ahlul kitab, mari kita menuju kalimat yang sama antara kami dan kalian. Dipotong sampai situ, kemudian dikatakan bahwa kita Yahudi Nasrani sama, enggak berbeda. Ini namanya pengkhianatan terhadap dan kecurangan, kedzaliman terhadap dalil-dalil, sehingga dia potong-potong, sehingga dia bersikap khianat dan curang. Dan itulah wataknya ahlul ahwa, wataknya ahlul bid'ah, yang mereka ingin merusak dan membuat kekacauan di tengah-tengah umat dengan penyesatan berbagai macam gaya. Ikhwanillah, Apa kata Allah al-an? Baru sekarang ya Fir'aun, engkau mengucapkan kalimat seperti ini. Yang sebelumnya anda tidak pernah mau untuk beriman dan taat. Allah enggak terima. Tidak diterima oleh Allah apa yang diungkapkan Fir'aun. Karena dia melakukannya sudah dalam keadaan yughargir. Tinggal teksaknya itu enggak diterima. Pintu tobat sudah tertutup. Ikhwati billah, yang kita ambil, Fir'aun juga mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang musyrikin Quraisy, sebagaimana telah kita terangkan tadi, mereka berkeyakinan tentang Allah. Bahkan orang ateis sekalipun, kalau dia mau jujur kepada dirinya, dia tidak akan mengingkari Allah, sehingga Allah mengajukan pertanyaan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Allah katakan, apakah mereka tercipta dari sesuatu yang asalnya tidak ada? Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka tercipta dari sesuatu yang tidak ada, artinya tahu-tahu jelek ada dengan sendirinya? Logika manusia tidak ada yang bisa menerima sesuatu yang ada dengan sendirinya tanpa ada yang mengadakan. Logika manusia tidak bisa menerima. Apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Am khuliqu min ghairi syai'in an humul khaliqun, ataukah bahkan menciptakan diri mereka sendiri? Logika manusia juga tidak bisa menerima. Mereka menciptakan diri sendiri. Bagaimana dia sebelumnya tidak ada, menciptakan diri sendiri, enggak ada yang bisa menerima. Am khalaqus samawati wal arda, apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun, bahkan mereka tidak ini percaya dengan hal seperti itu. Artinya orang-orang ateis kalau mereka mau jujur, pasti mereka juga akan mengakui Allah SWT. Dengan demikian ikhwan, sesungguhnya dalam perkara rububiyah seperti ini hampir tidak ada makhluk yang mereka musyrik menyekutukan Allah SWT. Kalau sekarang ini ada orang-orang sufi punya keyakinan namanya Wali Aqtab. Wali Aqtab, wali yang mengurusi kekuasaan-kekuasaan belahan dunia tertentu. Dia punya kekuasaan untuk mengurusi alam tertentu. Kalau seandainya ada orang sufi punya keyakinan seperti ini ikhwan, maka menunjukkan bahwasanya orang sufi seperti ini lebih jelek dibandingkan dengan musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang musyrik di zaman Nabi, mereka berkeyakinan tentang itu semuanya kembalinya kepada Allah. Lalu orang sufi meletakkan keyakinan ini kepada wali-wali Aqtab. Ini adalah lebih rusak keyakinannya dibandingkan dengan orang musyrik Quraisy. Ini kaidah yang pertama yang beliau ajarkan. Faham? Ya. Sekarang kita masuk pada kaidah yang kedua. Ikhwatifillah rahimahin rahimahkumullah. Pada kaidah yang kedua ini beliau ingin menerangkan apa bentuk hakikat syiriknya orang-orang Quraisy, sehingga kita benar-benar diajak supaya faham bagaimana hakikat syirik mereka, supaya kita bisa membaca tentang perilaku orang sekarang ini. Sesungguhnya atau nanti silahkan bandingkan dengan perilaku orang musyrik di zaman jahiliyah. Setelah beliau menjelaskan pada kaidah yang pertama, hakikat tauhid yang harus kita fahami, bahwasanya tauhid itu tidak cukup hanya dengan berkeyakinan Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan. Sebelum mereka totalitas juga memberikan secara totalitas seluruh amal ibadah mereka kepada Allah, setelah dia meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah hakikat tauhid yang diajarkan Nabi. Rasulullah dan semua rasul yang lainnya datang untuk mengajarkan tauhid rububiyah atau untuk mengajarkan tauhid uluhiyah, ikhwan. untuk menyeru mereka kepada tauhid rububiyah atau untuk menyeru mereka kepada tauhid uluhiyah? Bagaimana jawabannya? Kedatangan para rasul ikhwat datang untuk menyeru mereka pada tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah? Hah? Para rasul datang untuk mengajak mereka mewujudkan tauhid uluhiyah. Kenapa para rasul tidak menyuruh mereka kepada tauhid rububiyah? Apa jawabannya, kawan? Kenapa para rasul tidak menyuruh mereka untuk mewujudkan tauhid rububiyah? Hah? Kenapa? Karena tauhid rububiyah ini telah ada pada diri mereka secara umum, rata-rata mereka sudah mengenal tauhid rububiyah dan mereka telah mewujudkan tauhid rububiyah tersebut. Ini berkeyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seluruh para nabi dan rasul mereka datang untuk menyuruh mereka mewujudkan tauhid uluhiyah. Ini yang banyak terjadi di tengah-tengah manusia yang mereka menyekutukan Allah dengan mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah tidak ada seorang nabi dan rasul pun kecuali seruannya adalah ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin, agar mereka semata-mata memuridkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seruan Rasulullah SAW, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah, wahai manusia ucapkanlah kalian la ilaha illallah, atau ayyuhan nas, wahai manusia yakinilah tentang Allah itu sang pencipta. Yang mana? Yang mana seruannya nabi? Seruan Rasulullah itu adalah ayyuhan nas qulu la ilallah, wahai manusia wujudkan ibadah yang total hanya kepada Allah. Dan nabi tidak pernah menyeru wahai manusia yakinilah Allah itu sang pencipta. Enggak nabi enggak pernah berdakwah seperti itu. Karena keyakinan mereka tentang Allah sang pencipta dan macam-macam sudah ada semuanya pada diri mereka. Yang rusak itu adalah pada tauhid uluhiyahnya, mereka mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, supaya jelas hakikat syirik yang dilakukan atau yang diingkari oleh Allah dan Rasulnya, maka kita pun diajak untuk belajar melihat kenyataan syirik bentuk apa yang dilakukan oleh orang musyrik, supaya kita ini faham berkaitan dengan fenomena yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, untuk membandingkan perbuatan mereka dengan perbuatan kaum muslimin pada zaman kita ini. Beliau mengatakan pada kaidah yang kedua, annahum yaqulun, mereka mengatakan mada'aunahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wasyafa'ah. Orang-orang musyrik mereka berkaitan dengan ibadah-ibadah yang mereka tujukan kepada Lata, Uzza, Manat dan berhala-berhala yang mereka sembah itu. Apa keyakinan mereka? Mereka mengatakan, tidaklah kami menghadapkan diri kepada para sesembahan itu. Mada'aunahum, tidaklah kami berdoa kepada para sesembahan dan menghadapkan diri kepada para sesembahan yang kami sembah itu. Lata, Uzza, Manat, illa, kecuali hanya dalam rangka litalabil qurbah wasyafa'ah, untuk mencari kedekatan dan syafa'at. Untuk mencari kedekatan dan syafaat. Syekh ingin menggambarkan pada kita bahwa orang-orang musyrik Quraisy di zaman Rasulullah SAW, sesungguhnya mereka yang mereka tuju ini adalah Allah. Mereka ingin, yang mereka sasar, yang mereka tuju adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa betul-betul dekat dengan Allah ini, maka mereka perlu untuk mencari perantara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka mereka pun kemudian menjadikan para makhluk yang dianggap dekat dengan Allah sebagai perantara, sehingga mereka mengajukan berbagai macam permintaan, mempersembahkan berbagai macam persembahan kepada para perantara ini supaya bisa mengangkat hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kesyirikan musyriknya orang-orang Quraisy pada zaman itu. Sehingga mereka ketika menyembah berbagai sesembahan itu sama sekali tidak ada keyakinan dalam dirinya bahwasanya Lata, Uzza, Manat itu adalah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki, yang mengurus alam semesta. Gak ada keyakinan itu sama sekali. Lalu kenapa kok mereka mempersembahkan berbagai macam persembahan, amal-amal doa, persembahan, sesajian, segala macam? Mereka inginkan supaya kedekatan mereka dengan para perantara ini, berharap para perantara ini akan bisa mengangkat hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian mereka menjadikan para perantara ini yaitu wasilah untuk benar-benar bisa membawa mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini yang diterangkan oleh Allah di dalam ayatnya tentang kondisi syiriknya kaum musyrikin jahiliyah. Lalu beliau bawakan dalil-dalil talabil qurbah wa syafa'ah. Adapun dalilnya tentang keinginan mereka untuk mendapatkan kedekatan adalah firman Allah, walladzina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fi yakhtalifun, innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah katakan ikhwan dalam ayat tersebut, orang-orang yang mereka mengambil selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan, apa yang mereka lakukan dengan perbuatannya ini ikhwan, apa yang mereka inginkan dengan perbuatannya ini, walladzina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini tidaklah melakukan berbagai macam amal persembahan kepada para sesembahan-sesembahan kami ini kecuali dalam rangka semata-mata dalam rangka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ikhwan fillah, perhatikan ayat tersebut. Ketika mereka melakukan penyembahan kepada para sesembahan mereka, Allah katakan tentang perkataan orang musyrik, ma na'buduhum illa. Kalimat ma na'buduhum illa, ma kemudian illa, ini untuk menunjukkan takhsis. Semata-mata tidak ada tujuan lain ketika mereka melakukan penghambaan persembahan kepada para sembahan-sembahan mereka itu. Tujuan satu-satunya, tidak ada yang lainnya, adalah supaya mereka bisa mengantarkan kami untuk dekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ikhwan, pertanyaannya, apakah orang-orang musyrik ketika menyembah Lata, Uzza, dan Manat, mereka punya keyakinan bahwasanya Lata, Uzza, dan Manat itu yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mengurus alam jagat raya? Apa jawabannya, ikhwan? Enggak. Terus, apa yang ada pada mereka dengan menjadikan mereka sebagai sembahan-sembahan tersebut? Apa yang mereka inginkan? Mereka semata-mata sebagai perantara untuk mengantarkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Dengan demikian, ikhwan, kita telah diajarkan dengan ayat tersebut dan gambaran kehidupan mereka, bahwa orang-orang musyrik ini ketika menyembah para sesembahnya, mereka tidak punya keyakinan sedikit pun bahwa itu adalah sesembahan-sesembahan mandiri yang memang layak untuk disembah. Kenapa, ikhwan? Saya ulangi lagi. Orang-orang musyrik ketika menyembah para sesembahan itu, mereka tidak punya keyakinan bahwa mereka adalah sesembahan-sesembahan mandiri yang memang layak untuk disembah. Kenapa? Gimana? Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak punya keyakinan tentang para sesembahnya itu bahwa mereka para pemilik rububiyah. Sehingga ketika mereka menyembah para sesembahan ini tidak berkeyakinan mereka adalah sesembahan mandiri yang layak untuk disembah. Karena sesungguhnya yang tidak mencipta itu tidak layak disembah. Yang tidak memberikan rezeki itu enggak layak untuk disembah. Yang layak disembah itu adalah yang memiliki sifat rububiyah, dan yang memiliki sifat rububiyah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegaskan ketika membantah batilnya orang-orang musyrik menyembah selain Allah, Allah katakan ayusyrikuna ma la yakhluqu wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyembah kepada yang tidak menciptakan, bahkan mereka itu diciptakan? Bagaimana tidak menciptakan kok disembah? Ikhwani fillah, maka kita diajarkan oleh beliau bahwasanya ketahuilah, orang-orang musyrikin Quraisy ketika menyembah berbagai macam sesembahan ini, mereka tidak berkeyakinan para sesembahannya itu adalah sesembahan mandiri yang layak disembah, karena memang mereka berkeyakinan mereka ini enggak menciptakan, enggak menghidupkan, enggak memberikan rezeki, enggak menciptakan alam jagat raya, mereka tidak mengurus alam semesta. Tetapi apa yang mereka lakukan dengan para sesembahan ini, mereka semata-mata hanya sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Sampai sini faham, ikhwan? Faham. Apa arti pentingnya beliau membawakan pembahasan ini, ikhwan? Sekarang lihat fenomena kaum muslimin. Ketika mereka datang kepada kuburan, mereka mendatangi kuburan-kuburan para wali. Ketika diingatkan, Pak, enggak boleh, Pak, minta-minta ke kuburan, dedeple ke kuburan, enggak boleh, Pak, itu musyrik, dia akan marah dan dia akan menolak. Mas, saya itu enggak, saya itu tidak sedang meminta kepada orang yang ada di kubur ini. Saya tahu ini adalah makhluk, saya tahu ini adalah manusia, saya tahu. Tapi, katanya, tapi kami ini orang-orang yang berlepotan dengan dosa, maksiat, orang kotor. Dan yang wali yang di dalam kubur ini orang suci yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kayak kalau masnya mau ke presiden, masnya orang kampung, desa, klutuk, gak tahu apa-apa, pengen ketemu presiden, itu mesti pakai perantara yang bisa mengantarkan dekat kepada presiden, bisa nyampe kepada presiden. Gimana antum bantahnya? Oh iya ya. Gimana? Ikhwan? Hah? Ya memang kita ini orang-orang kotor, berlepotan dengan dosa, maksiat, meletak. Gak mungkin orang kayak gini bisa langsung dekat dengan Allah. Maka kemudian mencari perantara dari kalangan para makhluk yang dianggap dekat dengan Allah, yaitu para wali. Sehingga kuburan wali semuanya dikelilingi, didatangi supaya menjadi perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ikhwan jawabnya? Jawabannya ikhwan yang pertama, oh ngoten. Kalau memang bapak keyakinannya kayak gitu, itu berarti persis plek dengan perbuatan musyrikin Quraisy, perbuatan syiriknya orang musyrik Quraisy niku nggih ngoten niku, persis plek mboten enten bentenipun. Persis plek gitu itu. Mana butuhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami melakukan berbagai macam persembahan-persembahan kepada ini sembahan ini kecuali semata-mata untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ikhwan fillah, logika dia yang mencari perantara tadi, lalu Allah jelaskan, Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, innallaha lahyati man huwa kadhibun kaffar. Sesungguhnya Allah akan memutuskan berbagai macam perbedaan yang terjadi di antara mereka kelak dari kiamat, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang layati man huwa kadhibun kaffar. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada para pendusta dan orang yang kafir. Perhatikan ayatnya, ikhwan. Ahli tauhid dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala langsung murni kepada Allah tanpa mengangkat perantara. Orang-orang musyrik mereka mengangkat perantara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjadi perbedaan antara musyrik dan muwahhid. Ini ikhtilaf. Ini adalah perbedaan. Ikhwan fillah, Allah katakan, Allah nanti yang akan memutuskan perbedaan di antara manusia-manusia di dunia ini. Ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang musyrik, ada yang muwahhid, ada yang taat, ada yang maksiat. Perselisihan di antara para manusia ini nanti akan diputuskan oleh Allah dari kiamat kelak. Allah akan memberikan keputusan. Kemudian Allah katakan, innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang dusta lagi kafir. Ikhwani fillah, para ulama menjelaskan bahwa mengangkat perantara dalam beribadah kepada Allah ini adalah kedustaan, dan perbuatan mengangkat perantara dalam beribadah kepada Allah ini adalah kekafiran. Sekarang pertanyaannya, kenapa mengangkat perantara dalam beribadah kepada Allah merupakan kedustaan? Kenapa, ikhwat? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengadakan syariat, tidak membuat syariat bahwasanya untuk beribadah kepada Allah itu syariatnya perlu mengangkat perantara. Maka orang yang mereka membuat perantara dalam beribadah kepada Allah, maka dia telah melakukan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak pernah memerintahkan beribadah kepada Allah dengan mengangkat perantara seperti itu. Kalau mereka mengadakan perantara, berarti mereka mengada-adakan sendiri, dan itu merupakan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Faham, ikhwan? Iya. Dan Allah katakan perbuatan seperti ini, mengangkat perantara dalam beribadah kepada Allah, adalah kekafiran. Perbuatan kekafiran. Maka Allah katakan, innallaha lahyati man huwa kadhibun kafar. Alhamdulillah, kita istirahat sebentar, insyaAllah kita nanti lanjutkan lagi ba'dal istirahat. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.